Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilma. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga selalu dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jal. Kita bersyukur kepada Allah karena atas karunia Allah kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kita bersama kitab Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni di bab tentang jual beli. Dan kita kembali melanjutkan potongan tentang pembahasan riba fadl. Dan setelah itu nanti kita akan masuk ke pembahasan yang baru yaitu riba nasi'ah. Nah, di sini beliau menyebutkan bahwa penulis mengatakan ada sebuah kasus yuba'un nawa bitamrin fihi nawa. Nah, di sini yang ditransaksikan adalah seseorang membeli kurma yang ada bijinya. Kurma pada umumnya itu ada bijinya. Dan dibayar dengan bijinya kurma. Jadi kalau misalkan kita makan kurma, dagingnya dimakan, sisa bijinya. Nah, bijinya itu dikumpulin. Bijinya tadi yang dikumpulin buat beli kurma. Nah, cuman komentar Syekh Utsaimin rahimahullah, hadza gharib. Ini agak aneh sih gitu ya. Maksudnya emang ada ya gitu. Orang kayak beli kurma kemudian bayarnya pakai bijinya. Nah, wa tamr la yuba bi tamrin laisa fihi nawa. Kalau untuk kasus kurma yang ditukar dengan kurma, satu ada bijinya, satu nggak ada bijinya, itu sudah dibahas sebelumnya. Itu dipermasalahkan kenapa? Karena nanti bisa beresiko takarannya tidak sama. Nah, sementara kalau dalam konteks yang ini menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya biji itu ghair maksud. Orang ketika mentransaksikan itu sebenarnya ketika dia nyerahin biji-bijinya, bukan pengen dapat biji juga gitu ya. Jadi yang dia maksudkan adalah kurmanya. Jadi saya nyerahin biji, pengen dapat apa? Pengen dapat kurma, bukan pengen dapat bijinya. Li'annahu lakana qasduhu an-nawa. Nah, kalau memang dia nukerin biji buat dapetin biji gitu ya. Nah, dia akan tahu bahwa sebenarnya biji yang dia dapetin bakal lebih sedikit dari banding biji yang dia kasih. Karena biji yang dia mau dapetin kan itu bercampur dengan daging kurmanya. Sementara dia ngasih biji murni. Fatabayyana bihadza annal qasda lahu asarun fil hil wa tahrim. Sehingga di sini akan menegaskan satu poin penting bagi kita. Perbedaan maksud dan tujuan itu memiliki pengaruh terhadap halal dan haramnya transaksi yang kita lakukan. Nah, kemudian contoh kasus yang lain yang diberikan di sini adalah walabanun wasufun. Jadi di satu sisi seseorang punya susu dan punya bulu domba dan dia tukarkan dengan kambingnya, dengan domba. Yang mana kambing itu juga punya susu dan dia punya bulu. Jadi misalkan si A dengan si B, A punya kambing utuh. Lalu si B pengen beli kambing itu, B bayarnya pakai apa? Pakai susu ditambah dengan bulu. Nah, yang semacam ini, kalau kita mau lihat rinciannya, kalau versi mazhab Hambali, susu dan bulu itu dia masuk kategori riba. Ingat ya, jadi ada sedikit perbedaan dalam menetapkan standar untuk riba fadl. Hambali mengatakan dia makil dan mauzun. Makanya semua benda yang bisa ditakar, semua benda yang bisa ditimbang, itu bisa disebut komoditi riba. Versi Hambali. Karena apa? Al-laban, susu itu kan dia makil. Bisa ditakar. Dan bentuknya susu adalah cairan. Yang cair itu jadinya makil. Kalau suf atau bulu, dia mauzun. Mauzun itu berarti ditimbang. Nah, wa kana labanu makilan li'annahu ma'i'un. susu itu disebut dengan komoditi riba yang standar ukurnya adalah takar karena dia cairan. Sementara bulu mauzun. Nah, la yumkin kailuhu faida, karena memang dia enggak mungkin untuk dipakaikan volume. Faida ba'ala banan wasufan bisyatin zatila banin wasufin fa'innahu fa'inna zalika jais. Nah, itu boleh. Dan itu tidak disebut sebagai transaksi yang riba. Dan tidak dikatakan bahwa ini merupakan bentuk mud'ajwah wa dirham. Masih ingat di pertemuan sebelumnya ada pembahasan mud'ajwah wa dirham. Mud'ajwah wa dirham itu adalah ketika kita menukar komoditi riba dengan komoditi riba yang satu itu ada tambahan. Atau mungkin keduanya disertai dengan tambahan. Itu mud'ajwah wa dirham. Li'annahu ba'a ribawiyan biribawiyin. Ini untuk konteks mud'ajwah wa dirham. Wa ma'ahadihima min ghairil jinsi, yang nanti dia disertai dengan komoditi ataupun barang dari jenis yang lain. Fala yakul ahadun hadzal qaul fala ban wasuf bi syatin fi halaban wasuf ayyuhuma azzaid alal akhir. Jadi untuk konteks kita mau beli kambing terus bilang sama yang punya kambing, saya bayarnya pakai susu plus bulu ya. Nah, itu enggak ada yang bilang itu transaksinya mud'ajwah wa dirham. Padahal kita bisa lihat di situ mana yang lebih banyak, otomatis kambing. Karena di dalam kambing itu ada dagingnya, ya, ada lemaknya, ada tulangnya, dan seterusnya. Karena di kambing itu nggak murni cuman bulu sama susu. Tapi ada tulang, ada darah, dan macam-macam. Dan tidak ada ulama yang menyebut kasus ini dengan mud'ajwah wa dirham. Walaupun mungkin di satu sisi ada semacam kemiripan dengan kasus kita kemarin. Li'anna labana wasufa ghair maksud. Nah, kok gak ada yang bilang bahwa itu mud'ajwah wa dirham? Karena posisi susu dan posisi bulu itu bukan menjadi maksud dan tujuan utama. Ketika seseorang membeli kambing. Jadi, orang ketika beli kambing, yang di kambing itu ada bulu dan ada susu, tujuannya bukan beli susu dan beli bulu. Lah ngapain? Saya sudah punya susu, saya sudah punya bulunya. Lah untuk apa saya kemudian beli kambing itu demi mendapatkan susu dan demi mendapatkan bulu? Karena dia sudah punya susu, sudah punya, dia sudah punya bulu gitu ya. Sehingga ini semakin memperkuat dan menunjukkan bahwa kambing, susu dan bulu bukan menjadi tujuan utama yang ingin dia dapatkan di situ. Berbeda dalam kasus mud'ajwah. Kalau mud'ajwah itu si A punya emas lama, si B punya emas baru gitu ya. Tujuannya A ketika ngasih emas lamanya ke B buat dapetin emas baru. Makanya si A di emas lamanya itu dia kadang tambah sesuatu. Emas lama plus uang. Ya. Emas lamanya plus misalkan barang lain. Nah, tapi goal utamanya, maksud utamanya adalah buat dapetin emas baru. Sementara di sini dia nggak, tujuan utamanya bukan susu. Tujuan utamanya bukan bulu. Nah, kemudian kata beliau, wa bihadza na'rifu annahu idza kana ma'aribawi syai'un minal jins lakin ghair maqsud fa innahu la yu'assir. Jadi, ini kalau dia tidak jadi tujuan utama berarti dia tidak mempengaruhi, la yu'assir. Seperti apa misalkan bumbu-bumbu ya, rempah-rempah yang kemudian itu membersamai menyertai makanan. Nah, kemudian pembahasan semacam ini, apakah dia masuk mud'ajwah atau dirham, itu dengan catatan kita mempersepsikan susu dan bulu itu sebagai komoditi riba. Tapi kalau nanti menurut sudut pandang jumhur, bisa saja dia tidak masuk komoditi riba. Karena ini versi Hambali. Wasohih, nah ini yang dikomentari oleh Syekh Utsaimin. Bulu itu nggak bisa kita bilang dia komoditi riba. Adapun susu gitu ya. Nah, susu ini kata beliau, kalau untuk wilayah Saudi, ya mungkin ada yang mereka menganggap itu sebagai makanan pokok. Maka bisa kita samakan dia seperti gandum, seperti kurma, seperti beras, jagung, dan seterusnya. Sementara untuk wilayah-wilayah yang tidak menjadikan susu sebagai makanan pokok, maka itu tidak bisa kita bilang dia sebagai komoditi riba. Ya mungkin mereka susu itu dikeringkan sama mereka, ya, entah diubah, diolah menjadi apa, sehingga itu yang menjadi konsumsi mereka sehari-hari. Li'annahu lam yunasu 'alaihi wa la huwa fi ma'na al-mansus. Jadi susu kan tidak disebutkan di dalam nas, di dalam teks dalilnya, dan juga dia tidak memiliki makna seperti yang disebutkan di dalam dalil contoh-contohnya. Sehingga orang biasanya memperlakukan susu itu justru menjadi salah satu jenis minuman. Ya, orang minum gitu kan. Dijadikan sebagai bahan minuman. Kemudian kalau kita kemarin itu singgung-singgung tentang standar takar dan standar volume ya, untuk menakar dan untuk menimbang, ulama memberikan pembahasan. Jadi kalau untuk acuan dalam masalah takar, volume, itu pakai urufnya orang Madinah. Jadi kan terjadi kebingungan ini sekarang. Ini barangnya, ngukurnya itu ditimbang apa diukur volume gitu. Dari kemarin itu ada kita sebut barang-barang dan kita bingung gitu ya. Ini sebenarnya kita ngukur barang ini itu ditimbang atau kemudian ditakar volumenya. Seperti misalkan telur gitu ya. Telur itu kira-kira dia masuk barang yang diperjualbelikan dengan cara ditimbang atau barang yang diperjualbelikan dengan cara ditakar. Atau justru dia pakai standar lain. Telur adalah barang yang satuan misalnya dihitung butir. Untuk kalau urusannya nanti kail ya, kalau urusannya dia adalah takar, maka kita kembali kepada standarnya orang Madinah. Kalau timbang itu standarnya orang Mekah di zaman Nabi gitu ya. Nah, ini poin yang menjadi pembahasan menarik juga nanti di sini. Nah, kalau kail itu kembali kepada standar kebiasaan orang Madinah. Kalau di Madinah, orang Madinah bilang di zaman Nabi, oh, barang yang ini, cara memperjualbelikannya itu kalau di kami dengan cara ditakar, diukur volumenya. Oh ya, sudah. Berarti dia adalah barang kategori makil. Nah, kemudian kalau orang Mekah bilang, ah, kalau di tempat kami barang yang semacam ini dia mauzun. Kalau mau jual beli ya dia ditimbang. Berarti dia nanti pakainya standarnya orang Madinah dalam hal makil. Kalau kemudian ada barang gitu ya, itu kata orang Mekah, kalau di kami ini mauzun. Jadi ketika Mekah sama Madinah kemudian berbeda gitu ya, patokannya nanti seperti itu. Kata orang Mekah, ini mauzun di Mekah, maka yang kita pakai standar orang Mekah tadi yang bilang dia mauzun. Kemudian fa'alaihi yakhtaliful hukmu fima idha kana al-insanu fi Makkah au idha kana fil Madinah. Wa idha kana fil Madinah fal mikyal mikyalul Madinah. Jadi ukuran standarnya seperti itu. Kalau dia di Madinah ya sudah, ikut ketentuannya yang di Madinah. Di Mekah ikut ketentuan yang di Mekah. Ini kalau memang ya nanti barang-barang itu ada yang disepakati dia makil atau muzun, yaitu selesai sudah urusannya, gampang gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah nanti adalah ketika berbeda. Nah, cuman di sini beliau menyebutkan wa hadza qad yajhaluhu katsirun minan nas. Tapi kan kita dengan zaman Nabi itu sudah jaraknya ribuan tahun dan tidak semua orang tahu gitu ya. Makanya sebagian ulama mengatakan untuk acuan makil dan mauzun itu adalah semua benda yang cair itu makil. Jadi pokoknya air gitu ya, minyak, kemudian apalagi benda-benda cair itu berarti makil. Semua benda cair itu cara transaksinya, cara mengukur apakah yang ini sama dengan ini, itu pokoknya harus pakai volume. Ini berapa mili, yang ini berapa mili. Nah, cuman kan kalau di zaman kita itu benda-benda cair itu kadang udah nggak ditengok milinya lagi. Per botol dia kadang gitu ya. Atau ada kadang jualannya itu benda cair sudah dalam bentuk kemasan yang kita kadang nggak tahu lagi tuh berapa volumenya. Ya. Bahkan dia udah satuan dijual. Nah, wa minha annama ta'azzaru kailuhu. Terus gimana kalau nanti ada barang yang dia itu nggak mungkin buat ditaker pakai volume. Maka ya sudah, solusinya adalah dia diukur pakai timbangan. Jadi kalau mau dipaksain, misalkan gitu ya, Orang sepakat bahwa telur itu adalah barang yang kategorinya ditakar volumenya. Jadi kalau mau beli telur, ini ada wadah, dimasukin telurnya. Satu wadah itu dapat berapa dia? Nah, volumenya. Tapi mungkin tidak memungkinkan, ya sudah ditimbang saja berapa telur itu beratnya. Akan tetapi, tidak membuat dia berubah status. Statusnya adalah barang yang makil, walaupun mungkin dia ditransaksikan dengan cara yang ditimbang. Oke. Wahunaka asya'un. Dan juga ada barang yang lain yang kita nggak tahu. Ini tuh barangnya, cara jual belinya gimana sih? Kayaknya ditakar nggak juga, ditimbang nggak juga gitu ya. Di Mekah dan di Madinah kita nggak tahu. Kan terbatas barang-barang di Mekah dan di Madinah. Sekarang barangnya itu udah banyak berkembang. Terus gimana cara ngukurnya gitu ya. Nah di sini disampaikan. Wa ma la urfa lahu, untuk barang yang di Mekah Madinah itu nggak ada standarnya gitu. Urufnya mereka, kebiasaan mereka nggak menjelaskan. Maka tubira urfuhu fi maudhihi. Ya sudah, kita carikan. Kira-kira barang ini tuh cocoknya ditarik ke kanan atau ke kiri. Cocoknya barang ini dibawa untuk ditimbang atau ditakar. Nah, kalau manusia memperjualbelikannya ditimbang, ya sudah. Berarti ini barang maksudnya muzun. Ya, jadi ini kita sudah masuk ke konteks yang kedua. Konteks pertama tadi ada barang-barang yang itu disebutkan secara teks. Di Mekah itu tuh muzun. Di Madinah itu tuh makil misalkan. Nah sekarang kalau barang yang nggak ada di teks gimana? Ya sudah, lihat saja uruf di masyarakat gimana. Aw bil kail fahuwa makil. Jadi kalau orang jualinnya itu ditakar, ya sudah, berarti ditakar. Kalau dia orang jual belinya hitungnya satuan. Misalkan telur tadi gitu ya. Jualnya satuan gitu. Ya sudah, berarti satuan. Li'anahu laisa hunaka dhabitun narji ilaihi bi nisbah lima kawal Madinah. Karena memang nggak ada dhabitnya. Nggak ada standarnya gitu. Kita mau kembalikan kemana. Nah, kemudian ada pendapat lain. Sebagian ulama mengatakan, kita carikan, pokoknya nggak bisa kembali ke masyarakat. Tetap nanti kita carikan syabah, sisi kemiripannya di Mekah dan di Madinah. Ya, mungkin di Mekah dan Madinah udah ada telur ya waktu itu. Misalkan mie goreng gitu ya. Nah, mie instan. Bisa aja zaman dulu nggak ada gitu kan. Nah, mie instan itu kira-kira nanti kalau kita mau tukar satu mie instan dengan mie instan lain, itu dia maksudnya makil, mauzun, atau ma'dud. Ma'dud itu berarti satuan. Sementara kan kadang di mie instan itu kan diukur kadang beratnya. Ya misalkan 90 gram, 100 gram. Berarti itu sudah dikategorikan mauzun. Tapi kadang kita bisa beli dia itu satuan gitu loh. Nah, makanya seperti apa gitu. Dicarikan barang yang mirip-mirip mie instan dulu di Mekah dan di Madinah. Faidakan akrobul asya ilahil kail. Nah, kalau nanti ke sana itu ternyata ada dulu mie juga namanya. Mie kering gitu ya. Nah, itu tuh misalkan ditakar volume. Ya sudah, berarti dia seperti itu. Atau mungkin ditimbang. Wahadal qaul akrob ila nazar li anna ma la yumkin fihi al yakin yarji fihi ila ghalabati dhan. Nah, kalau yang seperti ini memang agak sedikit masuk kata beliau, karena kalau kita ndak ketemu dalil yang menunjukkan secara yakin, ya sudah, kita kembalikan kepada ghalabatu dhon. Dugaan kuatnya kira-kira seperti apa gitu. Ya, mi ini kira-kira masuknya makil atau masuknya mauzun. Nah, bal innahu idza lam yakun lahu urfun fi Makkah wal Madinah fa inna natrash syabah. Nah, sekarang gimana kalau di Mekah Madinah enggak ada barang itu sama sekali gitu ya. Nah, ini kita kira mau dimasukkan ke mana nih barangnya? Ya sudah, baru kita lemparkan kepada masyarakat. Ini manusia gimana nih? Gitu ya. Dan ini pendapat kedua dari sisi apa? Memudahkan kaum muslimin. Dan ini sebenarnya paling gampang gitu. Ya udahlah, di masyarakat itu gimana? Mie goreng ya, misalkan. Mie instan itu tuh masyarakat nganggap ini barang satuan. Apa kalau saya beli mie instan berapa? 1 kilo gitu ya. Itu di masyarakat kita lumrah nggak gitu? Atau lumrahnya di masyarakat itu hitungannya satuan. Bu, beli mie instannya berapa? 1, 2, 3, 4 gitu ya. Atau kemudian pakai volume, 1 liter gitu. Nah, itu kalau mie instannya mungkin sudah dimasak gitu ya. Jadi ini kata Syekh Utsaimin, akrab ila shawab. Dan ini mungkin yang lebih mendekati gitu ya. Agar apa? Li'alla yahsul an-niza. Biar nggak memicu keributan sebenarnya. Jadi nanti daripada si A bilang, oh, ini tuh mestinya makil. Ini tuh dijualnya tuh caranya adalah ditakar volumenya. Sementara satu lagi bilang, oh enggak, dia lebih mirip ditimbang. Nah, oke. Fa yuqal ma dama laisa lahu 'urfun fi Makkah wa Madinah wa inna ma tara haditsan fa inna tabir 'urfahu fi mawdhi. Ya sudah. Masyarakat bilangnya itu barang diapain, ya sudah itu saja. Hadha huwa alladhi masya 'alaihil mu'allif rahimahullah wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mikyal mikyal Madinah wal mizan mizan Makkah. Nah, cuman itu adalah pendapat penulis tadi yang itu kemudian ditanggapi oleh Syekh Utsaimin. Wa qala ba'dhul ulama ma nasa syar' ala annahu makil fa huwa makil. Nah, ada pendapat lain. Pendapat lain itu statementnya begini. Kalau dalil menunjukkan bahwa dia makil, ya sudah. Statusnya tetap makil. Kalau nanti dalil enggak ada, baru kita pakai patokan uruf, ya, masyarakat bilang apa? Li'annahu yudha'if hadzal hadis. Nah, pendapat ini melemahkan hadis yang tadi di pendapat sebelumnya. Al-Mikyal-Mikyal Madinah itu dianggap tidak kuat dan tidak bisa dijadikan sebagai dasar argumen. Wa yaqulu manasa syar'u alaihi misl tamr makil wal bur makil. Nah, contoh syariat bilang bahwa kurma itu makil. Kurma itu diperjualbelikan dengan cara ditakar. Volumenya berapa? Jadi kalau di zaman kita kan kita jual beli kurma itu mauzun, ditimbang. Bu beli kurma berapa? 1 kilo. Kurmanya berapa? 2 kilo. Kalau di dalil itu kurma itu transaksinya pakai makil, pakai takar volume. Gandum itu juga makil. Kemudian kismis makil. Garam makil. Ya kalau garam di zaman kita kayaknya juga kilo deh gitu. Semuanya itu kayaknya sekarang itu demi memudahkan. Karena kalau garam itu harus beli garam gitu. Berapa? Satu pakai volume. Jarang. Wa dalil anna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya? Yang menunjukkan bahwa barang-barang ini di zaman Nabi acuannya adalah kail. Nah, dalilnya adalah tentang zakat fitrah atau zakat fitri. Di dalam hadis tentang zakat fitri itu dikatakan sa' min tamrin wa sa' min sya'ir. Jadi Nabi itu ketika mereka nyuruh mereka bayar zakat fitrah di bulan Ramadan, di akhir ya, bulan Ramadan mau masuk ke Syawal, itu perintah Nabi adalah keluarkan zakatnya satu sa'. Sa' itu takarannya volume. Wa kadzalika qala Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kunna nukhrijuha sa'an min ta'amin wa kana ta'amuna yawma idzin at-tamr wa sya'ir wa zabib wal akid. Jadi kita keluarkannya itu satu sok. Nah, sok ini takarannya takaran volume. Famanasa syar'u ala annahu makil fa huwa makil. Maka kalau syariat bilang, oh benda ini makil, ukurannya volume, ditakar dia. Ya sudah, berarti makil. Kita enggak boleh kemudian melanggar ketentuan dari syariat ini. Tapi di zaman kita, gandum itu pakai kilo loh. Udah enggak makil lagi, tapi mauzun. Enggak. Khusus pendapat ini bilang, pokoknya tetap bilangnya gandum itu makil. Tapi kalau udah enggak ada dalil yang bahas tentang itu, ya sudah. Ya, itu nanti berarti bebas. Kembali kepada uruf di masyarakatnya. Kalau pakai kail, ya sudah. Mereka berarti ditakar. Nah, kemudian sekarang gitu ya. Sekarang kalau kita terapkan kaidah ini di zaman kita, orang itu kata Syekh jual beli beras, jual beli gandum itu pakai timbangan. Nah, menurut pendapat ini bisa enggak kemudian kita bilang bahwa beras itu standarnya adalah wazan, timbangan. Atau kita bilang ya sudah beras berarti menurut dalil adalah makil. Kalau pakai pendapat yang ini tadi, mereka bilang yang kedua, tetap status beras itu adalah makil. Kalau kita mau jualnya tadi pakai pakai kilo, ya. 1 kilo beras dengan 1 kilo beras itu masih bermasalah. Jadi konsekuensi dari pendapat ini begitu. Kalau mau ya tukerannya. Satu muk gitu. Kalau orang dulu kan beras itu pakai muk gitu ya. Pakai kaleng gitu. Nah, satu muk ini dengan satu muk gitu. Karena apa? Karena mereka tidak menganggap wazan. Karena menurut syariat itu secara teks dia adalah makil. Maka tidak boleh. Nah, bagaimana dengan misalkan ada jagung misalnya ya, atau biji-biji yang lain? Kira-kira dia pakai timbang atau pakai urufnya masyarakat? Kembali kepada uruf. Karena apa? Tidak ada dalil. Ketika barang tidak disebutkan di dalil, silahkan kembalikan kepada praktek di masyarakat seperti apa. Nah, pendapat ini mungkin agak lebih apa ya, memudahkan masyarakat. Kenapa? Karena kalau kita bilang dia harus kembali ke Mekah dan Madinah, ini nanti jadinya apa? Muncul banyak sekali keraguan. Masyarakat jadi, ini gimana sih? Gimana caranya kita tahu gitu ya? Menurut orang Mekah dan Madinah dan seterusnya. Dan tadi sebagian mengatakan, ya patokannya uruf secara mutlak. Jadi kalau manusia prakteknya dia ditimbang, ya ditimbang. Ditakar, ya ditakar. Sudah, selesai itu urusannya. Sehingga kalau kita boleh buatkan kesimpulan, kata beliau, ini diringkaskan oleh beliau, ya, ada tiga pendapat. Pendapat pertama bilang, acuannya itu adalah apa yang dipraktekkan di zaman Nabi. Itu pendapat pertama. Jadi, pokoknya Nabi, di zaman Nabi itu prakteknya seperti apa? Itu acuannya. Dan nanti tinggal kalau timbangan itu ke Mekah, timbangannya orang Mekah, kalau takar ke Madinah. Kalau terjadi perbedaan. Pendapat kedua bilang, khusus untuk 6 komoditi yang disebutkan di dalam hadis, itu sesuai dengan kondisi awal. Seperti gandum, ya, garam, ya sudah. Di hadis disebut dia makil, ditakar, berarti statusnya makil. Ini pendapat kedua bilang begitu. Untuk emas dan perak, berarti dia ditimbang. Nah, selain dari 6 barang ini, udah lepas dia. Lepas itu artinya terserah praktek masyarakat tuh gimana sih gitu. Kalau di praktek masyarakat dia ditimbang, ya sudah ditimbang berarti. Kalau pendapat ketiga, nah pendapat ketiga ini yang lebih gampang dan lebih memudahkan. Annal marja' fi dhalika ilal 'urfi mutlaqan. Pokoknya secara mutlak kembali kepada praktek masyarakat. Masyarakat bilangnya gimana? Kita itu biasa jual belinya gimana? Oh ya sudah, kalau dia itu acuannya biasa ditimbang, ya sudah. Garam misalkan, kita biasanya gimana? Ditimbang, ya sudah. Berarti garam 1 kilo, tukar garam 1 kilo sudah dianggap sama. Nggak harus, karena kan kenapa kok masalah ditimbang sama ditakar itu dibahas gitu ya. Karena nanti bisa saja ada barang, sama-sama dia 1 liter takarannya, tapi begitu ditimbang beda. Pernah ya ketemu barang kayak, dia kan kadang tergantung ini, tekstur juga. Misalkan sama-sama 1 kilo, 1 kilo apa misalkan? 1 kilo kurma yang besar-besar dengan 1 kilo 1 liter gitu ya. 1 liter kurma besar, 1 liter kurma kecil. Bisa aja begitu dikeluarin, mereka ditimbang, gramnya beda. Nah, makanya kenapa ini jadi pembahasan kan? Standar dalam riba fadl itu dia harus sama gitu. Nah, kita mengukur dia sama itu pakai apa? Pakai volume atau pakai timbang gitu. Ini kenapa? Emang ngapa sih ribet-ribet hal-hal yang gini tuh dibahas gitu? Ya tadi, kaitannya dengan riba fadl. Baik, kita selesai dari riba fadl. Ingat, riba fadl itu adalah bahasa lainnya riba jual beli. Atau riba yang terjadi karena apa? Tambahan. Tambahan berat biasanya. Karena tidak sama dengan jumlah ataupun takaran yang ditukar. Baik, sekarang kita lihat di pembahasan yang baru. Tentang riba nasi'ah. Nah, ini yang juga menarik untuk dibahas. Jadi, kita murojaah lagi gitu ya. Untuk ribanya. Secara umum dia ada dua. Kita sudah bahas yang riba fadl. Nah, sekarang riba nasi'ah. Nah, ini kadang dibahas dengan jual beli. Jadi hadisnya 6 komoditi riba itu. Kalau yang nasi'ah, ini riba utang piutang kadang. Atau ada juga yang bahas dengan riba jahiliyah. Alasannya kenapa kok dibilang riba jahiliyah? Karena memang ini tuh udah lama gitu loh. Istilahnya udah dari zaman dulu tuh udah ada. Makanya nanti kita lihat bahwa apa yang kita temukan di zaman modern ini hanya pengulangan saja. Polanya itu-itu aja gitu loh. Intinya itu-itu aja. Terus yang diganti apa? Mereknya, judulnya, kemasannya gitu ya. Makanya ya, iblis, setan itu menyesatkan manusia dari mana? Ya. Dari casingnya. Diubah namanya. Oh, ini bukan riba, namanya bunga. Ini bukan riba gitu ya. Namanya investasi. Ini bukan riba, namanya apa? Jadi casingnya itu diganti, diubah, dimodifikasi. Tapi kalau kita tahu hakikatnya, paham kaidahnya, ya sudah. Oh, syariat bilang yang benar itu warnanya putih. Kalau nanti dia berubah jadi oranye, jadi ungu, jadi merah jambu, jadi biru, nah itu sudah berarti tidak dari posisi aslinya lagi. Makanya kita pelajari kaidah-kaidah semacam ini sebenarnya untuk memudahkan kita dalam mendeteksi dan mengenali. Nah, riba nasi'ah di sini kata beliau yang sebelumnya itu riba fadl. Nah, riba nasi'ah itu kalau secara bahasa nasi'ah itu apa sih? Nasi'ah itu artinya adalah takhir at-taqabud. Penundaan serah terima. Itu secara bahasa. Dalam jual beli komoditi riba. Itu secara asalnya begitu definisinya. Makanya riba nasi'ah ini kalau mau dibandingkan dengan riba fadl. Mana tadi catatannya? Nih ya. Jadi riba nasi'ah itu di sini. Jadi nasi'ah itu justru dia ini adalah kondisi asal atau goal utama. Di sini ada sarana, ada wasilah. Sarana. Nah, sarananya ini adalah riba fadl. Jadi kurang lebih begitu. Riba fadl. Riba fadl itu diharamkan. Salah satunya adalah buat menghindari riba nasi'ah. Jadi kalau secara ini ya, level gitu ya, level keparahan, lebih parah mana antara nasi'ah sama fadl? Nasi'ah. Jadi dia ini core-nya gitu. Ya. Ini kalau bahasa apanya, core-nya itu di sini. Intinya itu di nasi'ah sebenarnya. Nah, fadl itu adalah jadi sarananya. Nah, kama ja'a fi hadisi Usama ibn Zaid innama riba fin nasi'ah. Makanya ada penjelasan di dalam hadis, statement Nabi yang mengatakan sesungguhnya riba itu adalah nasi'ah. Dan Nabi enggak bilang, ada fadl itu enggak bilang gitu. Makanya kemudian Ibn Abbas di awal-awal dulu, beliau mengatakan bahwa riba fadl itu boleh. Yang enggak boleh riba nasi'ah. Karena beliau berpegang kepada hadis ini. Berpatokan kepada hadis ini. Jadi kalau versinya beliau dulu kalau kita jual 1 kilo beras, kamu bayarnya 2 kilo beras ya. Enggak apa-apa. Itu kan fadl, ada kelebihan. Yang ini ngasih 1 kilo, kok yang ini ngasihnya 2 kilo. Enggak apa-apa. Kalau versinya Ibn Abbas terlebih dahulu, waktu itu. Akan tetapi kemudian para sahabat yang lain ngajak beliau diskusi. Gitu ya. Di antaranya adalah Abu Sa'id Al-Khudri, dan kemudian dari sahabat-sahabat yang lain, akhirnya kemudian Ibn Abbas meralat statement beliau. Awalnya beliau bilang, riba yang haram itu nasi'ah. Yang fadl tidak haram. Akhirnya kemudian para sahabat ngajak diskusi dan menunjukkan dalil-dalil yang lain. Ya sudah beliau rujuk. Jadi dua-duanya haram. Baik nasi'ah ataupun fadl. Nah, wa yuskal ala talib ad-dalil. Qalu Nabi SAW. Cuman kan kadang sebagian orang itu agak sedikit bingung gitu. Ini kayaknya kok ada kontradiksi gitu loh. Nabi di dalam dalil yang pertama bilang namanya riba itu ya cuma nasi'ah gitu loh. Jadi kata innama dalam bahasa Arab itu kan menunjukkan makna hanya, gitu ya. Sesungguhnya hanya nasi'ah yang disebut riba, gitu. Ini kan berarti membatasi, yang lain berarti bukan riba. Nah, makanya watakunun natijah. Jadi kalau kita buat konklusi, kesimpulan, la riba, tidak ada riba. illa fin nasi'ah, kecuali nasi'ah. Artinya selain itu halal, boleh. Namun kemudian para ulama memberikan penjelasan ya, kalau ada yang nebar-nebarin syubhat semacam ini gitu ya. Oh, enggak apa-apa, kamu ngasih misalkan berapa? Sekian, enggak sama nanti takarannya, enggak apa-apa. Boleh. Nah, itu adalah syubhat. Para ulama kemudian menjawab bahwa ya, yang ada di dalam hadis pembatasan itu kan kesannya bertentangan dengan hadis lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bilang innamar riba fin nasi'ah, dan Nabi juga yang bilang bahwa dalam transaksi komoditi riba itu harus mislan bimislin. Sama dia. Harus sawa bisawa. Gak boleh beda. Kalau dibedain faman zada, kalau ditambahin dia, atau istazada, dia yang minta tambah jadi riba. Nah, oke. Terus gimana? Kalau gitu ngapain Nabi bilang innamar riba fin nasi'ah? Nah, kan orang kadang yang kritis gitu ya, yang kayak, ya terus kenapa harus muncul statement itu gitu? Kadang ada sampai ke tahapan itu. Maka dijawab gitu ya, para ulama menjelaskan, liyunabbiha ala anna riba nasi'ah a'zam min ribal fadl. Para ulama menjelaskan, statement Nabi tadi untuk menekankan, ya, itu ada penekanan di situ. Menunjukkan bahwa riba nasi'ah itu lebih besar, lebih parah, lebih mengerikan dibanding riba fadl. Walaupun sama-sama dosa besar. Li'an hadha huwal ma'ruf fil jahiliyah. Dan itu juga yang dipraktekan oleh orang-orang jahiliyah dulu. Di mana kalau ada orang utang dari seseorang, lalu kemudian begitu jatuh tempo, gak bisa bayar, dikasih opsi. Ya sudah, gak apa-apa, gak usah pusing gitu ya. Ya namanya kita juga tetangga, kayak orang lain aja gitu kan. Ya gak apa-apa kalau belum bisa bayar sekarang, nanti bayar pas ada uang, tapi ditambahin ya gitu. Jadi dikasih tambahan waktu, tapi utangnya juga nambah. Jadi kalau sekarang dia harus bayar 1 juta, ya tambahlah. Jadi 6 bulan lagi, 1.200.000, 1.100.000. Maka seakan Nabi bilang, innama ribal a'zom wal aksar isman, yang paling besar dosanya, itu adalah riba nasi'ah. Sehingga kita akan tahu bahwa, la yumkin an yakuna hunaka tanaqud. Jadi ini kata kunci juga. Kalau kita bicara tentang dalil gitu ya, kebenaran itu tidak mungkin saling bertentangan. Ini prinsip. Jadi isinya Al-Quran gak mungkin bertentangan dengan hadis. Itu gak mungkin. Apa yang Allah bilang dengan yang Rasul bilang itu pasti satu jalan. Gak mungkin beda. Nah, sama kalau kita mendapati kok ada dalil kesannya itu saling bertolak belakang, saling tabrakan. Maka yang pertama adalah kita perlu lakukan apa kata ulama dan bagaimana mereka menjelaskan pertentangan semacam tadi. Karena mungkin hanya di pikiran kita, sebatas pemahaman kita yang sempit, akhirnya kemudian kita menganggap itu kayaknya tidak mungkin digabung. Tapi ketika kita mendapati penjelasan para ulama, kita akhirnya mulai paham. Oh iya ya, gitu. Ternyata seperti itu poinnya. Fa'idha qala qa'il idan mal fa'idah min hasrihi fi hadha li'anahu a'zam naw'i riba. Ya tadi sudah dijawab. Nabi pakai bahasa seperti itu. Ya, karena riba nasi'ah lebih besar dibanding pada riba fadl. Nah, kemudian apa yang membuat nasi'ah itu menjadi haram, ya? Nah, kembali kepada makna tadi, nasi'ah itu artinya adalah penundaan. Jadi diakhirkan, diundur dan seterusnya. Sebagaimana yang Allah katakan, innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladziina kafaru. Nah, penundaan semacam tadi justru membuat orang itu bertambah kafir gitu. Jadi artinya nasi' di situ adalah penundaan, at-ta'khir. Tapi ini kita tidak membahas konteks riba tadi gitu, cuman ingin menunjukkan bahwa makna ta'khir atau makna nasi'ah itu adalah nasi'ah sama dengan ta'khir atau penundaan. Nah, kemudian yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman. Jadi ini kerjaan orang-orang di zaman jahiliyah dulu di Syahrul Haram itu, Rajab kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu kan tidak boleh perang mereka. Di masa itu disepakati tidak boleh perang. Nah, orang-orang Arab ini agak sedikit nakal dia. Ya tala'abun. Nakalnya gimana? Suka-suka mereka jadinya. Akhirnya mereka yu'ajilunal muharram ila safar. Jadi, sekarang ini harusnya ini muharram itu habis sekarang gitu loh. Muharram itu harusnya habis sekarang. Besok udah safar dan mereka udah boleh perang itu. Nah, sama mereka, sekarang belum habis ini muharramnya. Muharramnya besok masih muharram gitu loh. Jadi mereka setel itu bulannya gitu. Suka-suka mereka. Jadi diundur-undur gitu. Nah, nanti udah habis safar, ini baru habis Muharram. Padahal udah lewatnya jauh gitu ya. Nah, kerjaan mereka tuh begitu. Yuhilluna syahra Muharram. Nah, jadi akhirnya kemudian mereka menghalalkan bulan Muharram dan mengharamkan Safar gitu. Jadi kayak sekarang ini harusnya Muharram, enggak boleh perang. Sama mereka di setel, sekarang belum Muharram ini misalkan. Ya, pokoknya sekarang enggak tahu bulan apa, penting bulan bukan Muharram. Muharramnya nanti bulan depan gitu ya. Jadi di setel-setel sama mereka, maka Allah mencela perbuatan mereka semacam itu. Fa yuhillu ma harramallah. Tapi fokus pembahasan kita adalah nasi'ah atau nasi' yang di dalam ayat ini menunjukkan bahwa mereka itu takhir ataupun menunda dan mengakhirkan waktu. Tapi kalau di dalam pembahasan kita adalah penundaan atau pengakhiran serah terima barang yang sudah disepakati, dan di situ ada illah ribanya, dan itu yang kemudian menjadi permasalahan. Nah, riba nasi'ah yang sebagaimana disebutkan gitu ya, ini akan kelihatan kalau dipetakan menjadi 4, dan ini sebenarnya sudah pernah kita singgung juga gitu ya. Kalau nanti barangnya itu sejenis, maka gak boleh ada tambahan dan gak boleh ada penundaan. Contohnya gimana? Emas sama emas. Emas sama emas itu sama-sama satu jenis, sama-sama satu kelompok. Berarti kalau nukar emas 1 gram, harus kasih emas 1 gram. Gak boleh ini emasnya 1 gram yang baru, emas lamanya misalkan harus 2 gram. Gak boleh. Nah, kemudian kalau dia nanti dua jenis yang berbeda, tapi satu kelompok, ya, maka hanya nggak boleh penundaan, tapi boleh beda. Contoh, saya punya emas, mau tukar sama perak. Apakah emas 1 gram harus ditukar dengan perak 1 gram? Nggak harus. Jadi boleh, kita mau ngasih ini, saya punya emas, silahkan kamu ambil 1 gram, tapi tolong kamu kasih peraknya 10 gram ya. 1 banding 10, boleh? Boleh. Selama nanti kasihkan emasnya, ambil peraknya. Serah terima secara langsung. Kemudian yang ketiga, kalau dia sudah beda kelompok, lam yattafiqu fil illah, ya, ini maksudnya sudah beda kelompoknya, maka jazal fadl wan nasa. Misal, contohnya gimana? Pertanyaan dulu ya, boleh enggak beli emas secara kredit? Boleh enggak beli emas secara online? Boleh. Kalau bayar emasnya pakai benda dari kelompok lain, bukan dari kelompok uang. Kalau beli emas bayarnya pakai uang, enggak boleh. Lah terus gimana? Beli emas bayarnya pakai misalkan beras. Beli emas bayarnya pakai apa? Ya bahan makanan. Itu enggak apa-apa. Boleh. Kenapa? Beda kelompok. Yang keempat, kalau memang itu bukan komoditi riba, ya sudah itu jelas lebih bebas lagi. Contoh, apa boleh kita nukar satu cangkir, ditukar, tolong nanti kamu kasih 5 piring. Boleh. Nah, saya punya mobil, nanti ditukerin lah ya, sama motor 3. Boleh? Boleh. Ya, itu tidak ada masalah. Nah, kemudian, di sini beliau mengatakan kalau kita mentransaksikan barang yang satu jenis, satu kelompok, secara riba fadl. Nah, berarti satu jenis di situ akan ada kemungkinan riba nasi'ah dan riba fadl. Jadi di sini beliau akan mulai menjelaskan kepada kita tentang riba nasi'ah itu. Makanya ada sebuah kaidah di sini ya. Ada kaidah yang kita perlu catat. setiap barang yang di situ berlaku riba fadl, maka pasti dia juga bakal terkena riba nasiah. Tapi tidak sebaliknya. Jadi, kalau kita mau mentransaksikan dan di situ beresiko ada riba fadl, berarti pasti di situ tidak boleh nasiah. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Contohnya tadi, misalkan emas dengan emas, ini nggak boleh ada riba fadl, maka otomatis riba nasiah juga nggak boleh. Ya. Tapi kalau tadi misalkan emas sama perak, nggak apa-apa kalau misalkan beda takarannya, beda jumlahnya, boleh ada fadl di situ, tapi kemudian nasiah tetap nggak boleh. Sehingga kita bisa pahami riba fadl itu lebih sedikit dia. Dan sementara yang nasiahnya lebih luas ininya. Nah, kemudian laisa ahaduhuma naqdan ittafaqa fil ilah ribal fadl. Fa in kana ahaduhuma naqdan fa innahu la yahrum an-nasa kama la yahrumul tafadul misal dzalik ba hadid bidananir. Nah, ini seperti tadi kita contohkan kalau dia sudah beda kelompok. Jadi kita mau beli besi gitu ya dengan uang. Jadi besi tidak masuk komoditi riba karena apa? Dia bukan barang yang dijadikan standar nilai. Terus kita bayarnya pakai apa? Pakai uang. Ya sudah, enggak apa-apa. Nah, cuman kalau tadi kalau versinya Hambali ya besi masuk komoditi riba karena besi itu bisa ditimbang. Nah, semua yang bisa ditimbang dia bisa jadi komoditi riba. Tapi itu kurang kuat sebagaimana yang ditegaskan oleh Syekh Utsaimin. Patokannya untuk emas dan perak itu bukan ditimbang, melainkan dia adalah asamaniyah, yaitu standar nilai. Baik. Saya kira itu poin-poin penting di pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini, gitu ya. Dan insya Allah nanti kita bahas kelanjutan daripada riba nasiah ini di poin-poin selanjutnya. Mungkin ada yang mau didiskusikan. Jadi kaedah-kaedah tentang riba nasiah mungkin kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insyaallah. Baik, silakan. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Misalkan kita jualan makanan terus pesan sekian kotak tapi barangnya belum ada. Apakah boleh kita juga menerima uang? Atau harus ada dulu makanannya baru dibayar, Ustaz? Baik. Ada kasus A, penjual. B, pembeli. Nah, mungkin si A ini nanti dia ngambil dari supplier gitu ya. Di sini ada mungkin Z. Ya, ini produsen misalkan. A bakal ngambil ke sini dulu. Baru setelah itu nanti A lepas ke B gitu ya. Nah, cuman kondisinya sekarang gitu ya. Si A ini stok kosong. Si A nggak punya barang ini. Misalkan si Z belum supply, belum masukin barang ke A, atau kemudian A belum belanja. Nah, pertanyaannya boleh nggak kalau kemudian si B beli, ya, si B beli dan kemudian dia bayar, sementara A nggak punya barang. Nah, ini boleh dengan catatan, ya, kalau B kemudian mau transaksi di sini, B harus bayar apa? Cash 10%. Itu enggak apa-apa. Jadi A bilang, B, saya enggak ada stok. Jadi nanti kamu, jadi pilihan pertama adalah A bilang ke B, saya belum ada, barangnya kosong. Kamu nanti kesini aja kalau barang sudah ada, atau tinggalkan nomor HP, nanti saya hubungi. Jadi A sama B belum ada akad jual beli. Jadi A hanya menjanjikan kepada B, nanti kalau barang datang, ya kamu tak hubungi. belum ada akad. Dan kamu mendapat prioritas, jadi kayak waiting list gitu ya. Waiting list itu selama dia tidak mengikat, tidak apa-apa. Dan kalau mau ambil opsi ini, nggak boleh ada DP. Kenapa? A belum punya barang, nanti jadinya utang dengan utang. Oke, solusi kedua, si B diminta untuk bayar cash. Jadi salam. Jadi A bilang, saya tidak punya barang. Tapi kalau kemudian kamu mau, ya sudah. Cash kan 100%. Kamu butuh barang dengan spek seperti apa, nanti saya akan hadirkan. Saya akan datangkan untuk kamu barang dengan spek yang kita sepakati. Tapi syaratnya, opsi kedua itu, B harus cash 100%. Tidak boleh. Bayar 50 dulu ya. Bayar separuh dulu, DP dulu tidak boleh. Itu ya. Jadi, kata kuncinya seperti itu. Jadi, karena A posisinya adalah sebagai penjual. Jadi, dia tidak berhak untuk ngambil keuntungan ataupun mentransaksikan sebelum dia punya barangnya di sini. Ya. Wallahu alam. Semoga bisa ditangkap poinnya. Yang selanjutnya, Ustadz, apakah akad batil itu adalah riba? Lalu kategori apa sajakah yang menjadi parameter sebuah akad adalah batil? Baik. Batil sama dengan riba. Riba itu ya salah satu yang membuat akad jadi batil. Jadi, tapi bukan hanya riba saja. Apa saja yang bisa membuat suatu akad menjadi bermasalah, ya, menjadi suatu akad menjadi tidak sah, menjadi batil, dan seterusnya. Ada banyak faktor, gitu ya. Ada banyak sebab. Di antaranya, gitu ya, penyebab, gitu. Ini penyebab. Bisa karena zat. Maksudnya zat itu gimana? Secara zatnya memang haram. Contoh, kita mau jual beli apa? Patung. Ya, boleh enggak kita jual patung, ya? Jual salib? Enggak boleh. Itu adalah zat yang dipermasalahkan dan dia tidak berhak menjadi objek. Bermasalah jadinya jual beli kita. Ya? Atau apalagi misalkan contoh zat. Sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan. Darah misalkan, ya, kita potong sapi, darahnya ditampung, dibekukan di kulkas misalkan, lalu kemudian kita jual darah beku, bermasalah secara zat, itu ya salah satunya. Ya, kemudian riba, ya, riba salah satu yang membuat akad jadi bermasalah. Terus kemudian goror itu juga jadi masalah. Terus, diantaranya apa lagi? Ada syarat. Ada klausul. Mungkin dia secara zat aman. Tidak apa-apa. Tapi, kalau secara lihat ininya, dia bukan transaksi riba, bukan transaksi goror. Tapi begitu nanti dimunculkan, kita mau akad ya, tapi ada klausul 1, klausul 2, 3, pasal 1, pasal 2. Ini kalau dieksekusi persyaratannya, muncul gorornya di sini. Akan memunculkan riba. Maka suatu akad bisa menjadi bermasalah karena ada persyaratan yang disepakati yang itu kemudian melahirkan riba dan goror. Oke, apalagi kira-kira yang membuat akad itu jadi masalah, transaksi? Ada boror. Boror. Boror itu mudorot. Mudorot itu apa? Kerusakan, keburukan, ya, merugikan. Mungkin dia secara zat aman, tidak apa-apa. Riba, tidak juga riba. Goror, tidak ada goror mungkin gitu ya. Secara syarat aman gitu. Tapi ternyata menimbulkan doror, kerugian di pihak lain. Contohnya gimana misalkan? Kita jual barang, barang bekas gitu ya. Mobil misalnya. Oh ini barang bagus dan seterusnya kita bilang. Nyatanya dia barang pernah tabrakan, mobil pernah kecelakaan. Dan itu kemudian disembunyikan, tidak jujur. Dan di zaman Nabi juga dulu ada pedagang kasus ketika disidak sama Nabi. Nabi masukin tangan ke tepung gitu ya, ke bahan makanan. Atasnya kering, bawahnya basah. Nabi tanya, kok basah bawahnya? Nah, pedagangnya bilang, kena hujan, kata dia. Jadi, bukan cuma pedagang di zaman kita aja yang apa namanya, ya di zaman dulu juga pedagang-pedagang itu begitu. Ada aja gitu alasannya gitu ya, kena hujan gitu, kata dia. Nabi marah, kata Nabi, kalau memang betul kehujanan, basah, dipisah. Yang kering, pisah sendiri, yang basah sendiri. Jadi orang tahu gitu loh. Jadi jangan kemudian kamu jual tepung, di situ bercampur basah sama kering. Pembeli dirugikan. Kalau kering mungkin nanti kalau dijual 1 kilo lebih banyak, kalau basah kan jadi lebih sedikit. Ya. Karena apa? Bercampur air. Nah itu boror. Jadi hal-hal yang kaitannya dengan penipuan dan seterusnya itu masuk ke sana. Ada lagi nanti yang apa namanya merusak itu ada waktu. Waktu itu kita tidak boleh transaksi setelah azan Jumat. Ya, jadi waktu sholat Jumat itu bermasalah juga nanti. Kemudian tempat. Tempat ini nanti kaitannya dengan masjid. Ya, tidak boleh. Kemudian ada juga nanti yang kaitannya dengan ta'awun. Ini kaitannya dengan sarana. Oke, secara tempat aman. Zat aman. Riba nggak ada. Goron nggak ada. Syarat nggak ada. Doror aman. Waktu aman. Tapi menyebabkan dia ta'awun dengan yang haram. Ya, kita punya ruko misalkan. Mau disewa. Buat apa? Buat kafe gitu ya. Atau buat tempat-tempat yang haram. Tempat yang kita tahu itu tempat-tempat maksiat. Mungkin secara zat tidak apa-apa. Tapi jadi bermasalah karena apa? Ada side effect yang itu kita terlibat secara langsung dalam dosa. Maka kurang lebih itu ya. Poin-poin penting yang menyebabkan suatu akad itu menjadi batil. Ataupun menjadi dia bisa bermasalah. Karena kurang lebih poin-poin semacam itu. Wallahu'ala. Pertanyaan terakhir, Ustadz, terkait dengan adanya penalti atas pembatalan akad jual beli, apakah hal tersebut bisa disamakan dengan pengenaan denda? Jika tidak, apakah ada nilai kewajaran yang bisa dikenakan ya Ustadz? Nah, ada penalti kalau jual beli dibatalkan. Yang perlu dipahami bahwa jual beli itu akadnya lazim. Ya, akadnya lazim. Jadi dia mengikat dua pihak. Misal kita mau apa? Dan ini saya enggak tahu ya, konteksnya itu kaitannya dengan kredit atau yang lain gitu ya. Cuman secara prinsip gitu ya, kita jelasin prinsipnya dulu. Jual beli itu akadnya lazim. Lazim itu artinya mengikat dua pihak. Jadi, kalau sudah terjadi jual beli, baik A atau B tidak bisa membatalkan sepihak. Misalkan sudah akad A mau bilang, B batal ya, nggak bisa. Kalau B nggak setuju. Maka butuh kesetujuan atau butuh kemudian keriduan dari si B. Nah, bagaimana kalau kemudian ada klausul gitu ya? Ada klausul jika sudah terjadi jual beli. Sudah terjadi jual beli, kemudian ada salah satu pihak yang mau minta batal. Maka dia harus bayar penalti gitu ya. Masuk penalti di sini. Boleh enggak yang semacam itu, ya? Artinya, kalau misalkan tadi harga barang 100.000 B itu berarti anggap kita bilang dia sebagai pembeli. A penjual. Nah, berarti 100 ribu dari siapa? Dari si B. Anggap yang minta batalin si B. A bilang, oke, kita deal-dealan ya, jual beli. Kalau nanti ada yang batalkan secara sepihak transaksi ini, maka bisa batal, tapi dia harus bayar denda, harus bayar penalti. Maka secara prinsip jual beli itu nggak bisa dibatalkan sepihak. Si A mau batal kalau B kemudian ya bayar lebih, kena 10% misalkan. Berarti jadinya nanti yang dikembalikan oleh A ke B bukan 100.000, kan ini uangnya si B ya. Oke, kalau kamu mau batal tapi kena biaya, kita potong 10% misalkan. Sehingga nanti yang dikasih oleh A ke B jadinya 90.000. Gitu ya. Ini yang masuk ke si B. Wallahu alam ya, sebatas yang saya pahami secara prinsip tidak ada masalah di situ, gitu ya. Secara basic A berhak gitu ya. Karena A berhak untuk menolak pembatalan. Jadi itu dianggap sebagai kesalahan si B sehingga B harus menanggung itu. Artinya apa? A berhak untuk tidak nerima pembatalan sama sekali. Karena apa? Ya jual beli sifatnya lazim. Jadi B tidak bisa batal sepihak kalau A tidak mau. Jadi A boleh tolak. Mohon maaf B ya, saya tidak bisa. Gini A, gini. Makanya besar pahala orang yang menerima pembatalan. Itu ada ikolah gitu ya. Tapi kalau A tidak mau, secara prinsip tidak apa-apa. Gini gitu, mohon maaf sekali kata si A. Saya tidak bisa batalin. A berhak untuk itu. Dan kemudian kalau si B ngeyel gitu kan, maksa, ah tolonglah A dibatalin, gak apa-apalah uang saya balikkan 90. Gitu ya. Artinya, sudah, itu adalah resiko yang harus ditanggung si B. Secara prinsip, seperti itu. Wallahu'alam. Tapi, karena dia kaitannya dengan penalti dan jual beli, ya kita juga perlu lihat konteks yang lain gitu ya. Ini kita harus cek variabel-variabel lain gitu loh. Apakah kemudian nanti ada kaitannya dengan utang dan seterusnya gitu ya. Ini juga perlu di... Nih gitu. Kalau secara umum pertanyaan seperti itu maka kurang lebih begitu. Ya. Kalau ada variabel-variabel lain ini akan sangat mungkin sekali bisa jadi berubah nanti. Wallahu alam, itu mungkin yang bisa di sampaikan terkait dengan materi kita hari ini. Semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat untuk kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.